Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk kembali sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih akan mengkaji seputar kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir atau hamba Allah yang saleh sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Al-Kahfi di dalam ayat sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan membahas ayat 75 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Setelah Nabi Musa mengkritik habis-habisan Nabi Khidir atau gurunya di dalam perjalanan tersebut atas perilaku dan sikap yang dilakukan oleh Nabi Khidir dengan membunuh seorang anak yang masih balia, dan ini tentunya tidak masuk di dalam akal Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian kembali Nabi Khidir memberikan satu pernyataan yang bertujuan untuk mengingatkan kembali Nabi Musa tentang syarat yang jauh-jauh hari sudah dia berikan kepada Nabi Musa, yaitu, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup untuk berjalan bersamaku? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra." Ayat ke-75 ini merupakan penegasan kedua yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Sebelumnya di dalam ayat ke-72, Nabi Khidir hanya mengatakan alam aqul innaka, tidak memakai laka, ya. Karena pada waktu itu Nabi Musa melakukan kesalahan yang pertama sekali. Sedangkan di dalam ayat 75 ini beliau kembali mengingatkan dengan bahasa yang dipertegas, aqul laka, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu? Karena memang ternyata Nabi Musa alaihissalam sudah tersalah melakukan melanggar perjanjian untuk kedua kalinya. Nah, apa yang bisa kita ambil petik pelajaran dari sini, bahwa salah satu tugas utama bagi kita seorang muslim, bagi seorang guru, bagi para orang tua adalah untuk tidak jemu-jemunya kembali memberikan peringatan, memberikan masukan-masukan, memberikan kritik kalau ternyata ada kesalahan-kesalahan dilakukan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Tugas utama dari seorang muslim adalah untuk terus mengingatkan saudaranya, untuk terus memberikan nasihat kepada orang lain, untuk terus menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang yang tersalah selama ini mengambil jalan yang benar. Ini adalah merupakan tugas di dalam kehidupan dan merupakan prioritas utama. Makanya di dalam surah Al-Asr itu dikatakan, watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri. Hendaklah kamu terus memberikan masukan-masukan dan nasihat untuk saling melakukan kebaikan, tetap berada dalam jalur hak kebenaran. Watawasaw bisabri, dan tetap memberikan inspirasi, motivasi kepada orang lain untuk tetap bersabar di dalam menjalani kehidupannya dan menghadapi segala cobaan tantangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Karena memang pada saat sekarang ini kalau kita perhatikan sudah mulai muncul fenomena di mana ada orang yang menganggap bahwa ini adalah masalah private. Ini adalah masalah pribadi yang orang lain tidak layak untuk ikut campur di dalamnya. Ini kan anakku, bukan anakmu. Jadi perhatikan saja urusan anakmu, tidak usah ikut campur dalam urusan anakku, ya. Ini kan hanya tugasmu, bukan tugasku, ya. Kamu kan guru, tugas kamu kan mengajar, ya. Kalau tak bisa ngajar, untuk apa kusuruh aku bayar mahal-mahal uang sekolah anak ini? Tugas kalian untuk mengajar. Sedangkan orang tuanya tidak mau mengajar anaknya, tidak mau memberikan masukan-masukan kepada anaknya, mau tinggal terima bersih saja kalau bahasa sekarang ini. Tidak seperti itu. Dan sebenarnya gambaran pemahaman seperti ini adalah gambaran pemahaman yang salah. Karena seorang muslim di dalam kehidupannya, setiap hembusan nafasnya, setiap perilaku dan geraknya bertugas untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran kepada orang lain. Tetap mengingatkan kalau ada orang yang tersalah. Tetap meluruskan kalau ternyata ada seseorang yang mulai bengkok dari jalur kebenaran. Tetap memberikan masukan-masukan yang baik sehingga akhirnya seseorang kembali bersemangat di dalam kehidupannya. Memberikan informasi yang penting, bukan menahan informasi karena takut orang lain akan mendapatkan keuntungan sedangkan dia malah menjadi rugi dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sebagaimana yang tergambar dari kisah Nabiullah Khidir alaihissalam bersama dengan Nabi Musa yang tetap berusaha untuk mengingatkan untuk tetap bersabar atas segala apa yang telah dia lakukan. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Dr. Haji Ardiansa MA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca ayat demi ayat dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, maka jelas sekali betapa fungsi sabar ini dalam belajar sangat sentral, sangat menjadi penentu. Karena ketidaksabaran itu bahkan bisa jadi seseorang itu gagal. Karena kesabaran itu tidak jarang orang akan menempuh cara-cara yang tidak legal. Ya, misalnya, karena tidak sabar mau belajar, udahlah beli aja ijazahnya misalnya. Karena tidak sabar, mungkin akhirnya dia memutuskan sekolahnya, kuliahnya, karena jalan-jalan atau santai-santai itu lebih enak dan lebih nikmat. Jadi, kalau kita melihat, sebagaimana yang telah kita tegaskan pada hari-hari yang lalu, sabar di dalam belajar ini menjadi sangat penting. Nah, dalam ayat yang kita bahas, ayat ke-75 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan kembali kepada kita kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Untuk kedua kalinya Nabi Khidir mengatakan, kamu tidak akan pernah mampu sabar dengan aku. Dan ini juga menegaskan betapa kritisnya Nabi Musa di dalam belajar terhadap apa yang dia lihat. Dan ini juga menunjukkan betapa keterbatasan ilmu yang ada pada Nabi Musa alaihi salam, dan yang mengetahui segala yang gaib, segala sesuatu yang tidak terlihat itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita tidak mengetahui yang gaib. Kalaupun ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui yang gaib, mengetahui sesuatu yang tidak terlihat oleh mata atau yang akan terjadi pada hari yang lain, kalaupun itu benar, maka itu boleh jadi dia bersyarikat atau berteman dengan setan, atau boleh jadi itu kebetulan. Karena seperti pepatah Arab juga mengatakan, kadzabal munajjimun walau sadaqu. Ya, sesungguhnya para peramal itu berbohong, berdusta, kalaupun mereka sekali-sekali benar. Kebenaran yang mereka katakan itu boleh jadi bukan kebenaran yang hakiki, tapi kebenaran karena kebetulan. Nah, dalam proses belajar, di sini ditonjolkan sekali betapa arti penting daripada sabar itu. Boleh jadi ketika kita menghafal sekali, dua kali, tidak kita mampu atau belum mampu kita menghafalnya. Tapi teruslah untuk menghafalnya, insya Allah pada kehafalan yang ke-40 kali atau mungkin yang ke-50 kali, kita akan menghafalnya. Ya, sering orang menceritakan tentang kisah Ibnu Hajar, anak batu. Ya, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa kisah itu benar, ada yang mengatakan tidak. Tapi ada yang menisbahkan kisah itu kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ala kulli hal, dalam kisah itu dijelaskan bahwa ada seorang yang sudah 40 tahun belajar. 40 tahun lebih dia belajar. Ya. Hari ini dia belajar alif misalnya, besok dia belajar ba. Ya. Ketika dia belajar ba, dia lupa alif. Ketika dia kembali lagi belajar alif, dia lupa ba. Dan begitulah terus menerus sampai 40 tahun. Artinya ketika dia belajar itu, dia tidak pernah menguasai apa yang dia pelajari. Dan dia pun merasa bosan dengan gurunya. Akhirnya dia katakan kepada gurunya, Tuan, aku akan pulang karena aku sudah merasa cukup panjang belajar dengan Tuan. Namun apa yang aku pelajari hanya itu ke itu juga. Ketika sampai di tengah jalan, kemudian dia pun beristirahat. Dan ketika dia istirahat itu, dia berbaring di suatu tempat. Dan ditakdirkan Allah, di samping tempat dia istirahat atau berbaring itu tadi, dia melihat ada setetes air yang jatuh ke atas batu. Batu yang keras dan air yang lunak. Ternyata ketika dia melihat ke batu itu, lama dia perhatikan batu itu, mengapa kok batu ini bisa cekung, bisa bolong? Padahal yang menetes ke atas batu itu adalah air setetes-setetes, bukan air besar, bukan air dalam jumlah yang banyak, tapi air yang setetes-setetes. Dan kenapa batu yang keras ini bisa jadi berlobang? Tentu kemudian dia menyimpulkan, tentu ini karena proses yang begitu lama dan panjang. Artinya aku belum belajar lebih lama daripada yang seharusnya. Maka kemudian dia menyimpulkan untuk kembali kepada gurunya agar dia belajar lebih lama lagi. Dan dalam riwayat itu dikisahkan bahwa pada proses berikutnya dia pun menjadi orang yang sangat cerdas dan menghafal dalam waktu yang singkat karena kesabarannya itu. Jadi ini adalah suatu kisah yang mungkin dapat menginspirasikan kita. Kalaupun ketika kita bekerja, berbuat sesuatu, belajar, belum mampu kita menguasainya, boleh jadi karena waktu yang belum lama, karena mungkin ada aspek ketekunan yang masih kurang, dan mungkin karena ada juhud yang belum kita tumpahkan secara serius dan secara menyeluruh. Mungkin itu tambahan. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, menarik tadi gambaran kisah tentang seorang Ibnu Hajar yang akhirnya tersadar karena dia belum banyak melakukan usaha yang jauh lebih keras, bagaimana ketika melihat atau terinspirasi dari air yang menetes di atas batu. Memang sebenarnya inilah yang seharusnya kita pahami bersama. Karena memang sebenarnya pun kata-kata hikmah dari orang tua kita dahulu mengatakan bahwa pisau kalau terus diasah itu satu saat pasti akan tajam. Begitu juga dengan otak manusia, kalau terus diisi, terus belajar, maka satu saat dia pasti akan pintar. Kemampuan menghafal seseorang itu akan menjadi lebih baik dan akan dahsyat kalau ternyata yang dia lakukan adalah menghafal dan terus menghafal. Ketika seseorang di dalam kehidupan ini memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan dan terus dia lakukan, walaupun dia gagal, walaupun dia jatuh, dia terus berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar kepadanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan dan di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dua kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita motivasi dalam ayat ini. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan, karena memang setelah kesulitan yang ada hanyalah kemudahan. Tinggal bagaimana kita menyikapi ini dan memahaminya dengan baik, bahwa di dalam kehidupan ini ada siklus yang harus kita lewati. Ketika seseorang berusaha untuk menjadi lebih baik, walaupun dia harus mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupannya, tapi dia hendaklah memahami bahwa setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setelah tangisan pasti akan ada tawa, dan setelah rasa kesedihan yang besar pasti akan ada rasa kebahagiaan yang jauh lebih besar yang menutupi kesedihan-kesedihan yang selama ini dia alami. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan inspirasi Al-Quran pada pembahasan kita hari ini mampu memberikan kita satu keyakinan untuk menjalani kehidupan ini secara lebih optimis dan secara lebih bersemangat lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibnu